sering. Pergi sore pulang pagi, siang molor malam melek. Perempuan yang wajahnya kurang bagus itu adalah perempuan yang pernah jadi kekasih si itu, jadi kekasih si ini. Simpanan si A, simpanan si B, simpanan si C, simpanan si D. Itu kata si Anu. Yang politikus, yang konglomerat, yang mahasiswa, yang mucikari. Semua kata si Anu. Perempuan yang wajahnya kurang bagus itu adalah perempuan yang laris. Begitu banyak yang suka, begitu banyak yang cinta. Siapa dia, segala macam si dia punya. Jual apa, menjual apa, jual apa, dijual berapa. Perempuan yang wajahnya kurang bagus itu, 2 hari yang lalu mati diserang penyakit malu-malu. Setelah dalam 2 minggu terakhir dia mondar-mandir menghadap dokter spesialis kulit dan ca-ca-ca. Menghadap dokter spesialis kulit dan